Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan hadis keberapa? 926. 925 udah ya? 926. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Wahab, yaitu Abdullah bin Wahab dalam kitab Al-Jami' dan Abu Daud juga meriwayatkan dari jalan Ibn Wahab. Demikian pula Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari jalan Katsir bin Zaid, dari Al-Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Al-mu'min mir'atul mu'min, wal mu'min akhul mu'min, yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min wara'ihi." Mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Mukmin itu adalah saudara mukmin. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Di mana ia menahan padanya dhai'atahu. Ya, wallahu a'lam maknanya dhai'ah di sini artinya menahan untuknya kebutuhan-kebutuhannya, artinya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya ketika dia butuh, membantunya ketika dia susah, meluruskannya ketika dia salah, itu maksudnya. Wa yahutuhu min wara'ihi, dan meliputinya dari belakangnya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafid Al-Iraqi dalam kitab Takhrijul Ihya dan disetujui oleh Al-Munawi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa bagian yang pertama darinya mempunyai syahid penguat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ammar bin Sa'ad Al-Mu'addin. Ia berkata haddatsana Syarik bin Abdullah bin Abi Namir ya, dari Anas bin Malik secara marfu. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan darinya pula Adhiyah dalam Al-Mukhtarah, Al-Qudai dalam Musnad Al-Shihab. Dari jalan Uthman bin Muhammad bin Uthman al-Uthmani. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Ammar bin Sa'ad al-Mu'addin. At-Tabrani mengatakan, bersendirian padanya Uthman bin Muhammad bin Uthman. Namun ia dimutaba'ah, kata Syekh Al-Albani, oleh Muhammad bin al-Hasan. Dan sanadnya Hasan. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Wah, seorang mukmin adalah cermin untuk mukmin yang lain. Maksudnya apa sih? Coba kalau antum bercermin, kira-kira yang namanya cermin itu memperlihatkan kepada antum wajah yang sebenarnya apa tidak? Nah, antum bercermin, kok hidung saya jadi mancung ya di cermin ya? Ya, dipegang hidungnya kok pesek. Cermin tidak seperti itu ya, akhi. Cermin akan menampakkan kepada kita sesuai dengan wajah kita yang asli. Artinya cermin itu jujur sama kita. Cermin itu tidak pernah bermuka dua sama kita. Cermin itu tidak pernah, ah, biar ridho. Ya, yang punya cermin saya mau perlihatkan dia kelihatan ganteng begitu. Tapi cermin yaitu memperlihatkan kepada orang yang bercermin kepadanya gambaran sebenarnya. Itulah kejujuran cermin. Maksudnya Rasulullah SAW, bahwa seorang mukmin itu harus jujur kepada saudaranya. Ya. Sebagaimana cermin itu jujur memperlihatkan sikapnya dan apa namanya gambaran yang asli kepada yang bercermin kepada dirinya. Demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin tidak pernah mengkhianati mukmin yang lain. Seorang mukmin tidak pernah menggibah di belakang dia. Iya. Makanya cermin tidak pernah akhi bermuka dua. Kalau kita terkadang di depan orang yang kita sukai, ya, kita kelihatan kita terkadang di depan orang beda, di belakang sudah beda lagi. Di belakang ngegibah. Kadang itu ada sifat-sifat seperti itu dan itu sifat yang tidak baik ya, akhi. itu sifat yang tercela. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin untuk mu'min. Iya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Demikian pula cermin selalu menampakkan kepada orang yang bercermin kepadanya semua yang ada pada dirinya. Maksudnya dalam artian dia yang memberitahukan, oh ini ada boroknya di sini, oh di sini ada itemnya. Demikian pula seorang mukmin itu saling menasihati. Ketika dia misalnya seorang mukmin itu dalam keadaan di atas kebenaran, diberikan apa motivasi. Tapi ketika temannya itu jatuh kepada kesalahan, ya, apa yang terjadi? Dinasihati. Dan subhanallah Pak, cermin tuh gak pernah ngomong ke orang-orang, "Woi, tadi ada yang ngomong apa bercermin ke saya wajahnya jelek." Iya. Yeah. Kalau ada antum misalnya bercermin di sebuah cermin, cermin hanya sebatas mencerminkan wajah kita, sudah. Tapi kemudian kalau ada orang bercermin orang lain, cermin tidak pernah ngomong, "Tadi ada yang bercermin ke saya wajahnya jelek," dan yang lain-lainnya. Artinya kita juga ya, ketika kita mengetahui aib seorang mukmin, ketika kita tahu si fulan ini punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan, kewajiban kita adalah untuk tutupi aib dia. Tidak perlu kita ceritakan ke siapa-siapa. Buat apa? Makanya Rasulullah SAW sabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang mukmin atau seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Itulah seorang mukmin. Makanya Rasulullah SAW di sini akhirnya memberikan sebuah permisalan atau perumpamaan yang luar biasa. Bagaikan cermin. Lihatlah cermin itu ya akhul Islam. Ketika cermin itu banyak kotoran-kotorannya, akhirnya ia tidak lagi bisa memberikan kepada kita gambaran yang jelas. Demikian pula ketika seorang mukmin dengan mukmin yang lain dikotori oleh kotoran-kotoran berupa dengki, dikotori oleh kotoran-kotoran berupa suudzon, dikotori oleh kotoran-kotoran berupa menganggap remeh, maka akibatnya apa? Ya, ia tidak bisa lagi ada hubungan dengan saudaranya dengan sebening ketika cermin itu bening ya akhul Islam a'azzakumullah. Maka ya akhi a'azzakumullah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengingatkan setelah itu, kata Rasulullah apa? Wal mu'min akhul mu'min. Karena mu'min itu saudaranya mu'min yang lain. Coba akhi ya, kalau kita punya saudara yang kita cintai, apa konsekuensinya? Dia saudara kita. Anggap dia sebagai seorang saudara kita yang kita cintai, yang kita berusaha untuk ya apa namanya membela harga diri dia. Bukankah Rasulullah SAW sabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Itu konsekuensi yang besar akhi ya dalam persaudaraan. Yakufu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Dia senantiasa berusaha untuk memperhatikan saudaranya. Kalau memang dia memang kesusahan, kesulitan, dia bantu. Kalau memang di sana ada sebuah kesalahan, kita ingatkan. Kalau memang ternyata dia ada sesuatu ya, kita saling menasihati. Kalau dia menasihati kita, alhamdulillah kita terima. Demikian akhul Islam a'azzakumullah, permisalan yang indah yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Kita lanjutkan hadis 927. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad Al-Khatib, Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dari musnadnya, dari jalan Zuhair bin Muhammad Al-Khurasani, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Wardan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Dan di dalam sanadnya ada Zuhair bin Muhammad Al-Khurasani ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, ia periwayatan Ahlu Syam darinya tidak mustaqim, tidak lurus. Akibatnya dia dianggap lemah oleh para ulama. Akan tetapi kata Syekh Al-Bani, ia mempunyai jalan lain. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad Al-Ansari, dari Safwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Yasad, dari Abu Hurairah. Ya, Al-Hakim berkata, sahih insyaAllah. Dan disetujui oleh Al-Dhahabi, namun ini aneh kata beliau. Ya. Kenapa? Anehnya kenapa Imam Al-Dhahabi menyebutkan ia, yaitu Ibrahim ini, dalam orang-orang yang lemah. Dan beliau mengatakan lahu manakir. Ya. Maka dia sebetulnya lemah. Akan tetapi tidak sangat lemah, sehingga setidaknya menaikkan derajatnya kepada Hasan di Ghairihi. Kenapa? Karena kalau ada dua jalan sama-sama lemah, Pak, selama dua-duanya lemahnya ringan, maka itu naik kepada apa? Hasan li ghairihi. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah pentingnya memilih teman dengan siapa kita berteman. Kata Rasulullah, seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Artinya kalau ada orang, kok teman dekatnya orang-orang jelek semua ya, itu menunjukkan kadar keimanan dan agamanya seperti itu. Tapi kalau ada orang, teman-teman dekatnya orang-orang soleh, orang-orang masya Allah, itu menunjukkan memang agamanya seperti itu. Karena ya akhi, ya, kalau ada orang kelihatannya soleh tapi pergaulannya sama orang yang tukang berjudi, pergaulannya dengan para preman, justru teman-teman dekatnya para preman semua, gimana? Iya. Itu menunjukkan itulah kadar agama dia. Ini menunjukkan ya akhi, dalam Islam yang namanya mencari teman, terutama teman dekat, itu tidak boleh sembarangan akhi. Ingat, penduduk api neraka, Allah menyebutkan dalam Al-Quran mereka menyesal gara-gara teman-teman mereka. Allah berfirman, ya kok ia menyebutkan tentang perkataan penduduk api neraka, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya, kata dia. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Gara-gara temannya, Pak. Abu Talib meninggal dunia gara-gara teman, Pak. Meninggal dunia di atas kekafiran. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakarat, datang Rasulullah SAW dan berkata, ya am, hai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat uhaju biha laka indallah. Dengan kalimat itu saya akan bela kamu nanti di sisi Allah. Sementara teman yang bernama Abu Jahal berkata apa? Hai Abu Talib, apakah engkau tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah mengucapkan lagi, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi. Akhirnya Abu Talib memutuskan untuk mati di atas agama ayahnya. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara teman? Gara-gara teman dekat. Iya. Yeah. Makanya akhi, ya, kata Rasulullah, ar-rajul ala dini khalili, kata-kata khalil ini, khalil itu bukan hanya sebatas berteman akhi. Khullah itu teman yang akrab, yang dekat, yang kita suka curhat padanya, begitu. Maka hendaknya kita itu yang kita jadikan dari teman-teman kita yang akrab, yang dekat, yang kita curhat padanya, itu hendaknya orang-orang saleh. Tapi ingat, berteman dengan orang soleh pun juga harus sabar, Pak. Karena yang namanya orang soleh tidak lepas dari kesalahan. Ya, pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, ya akhirnya jatuh juga. Makanya Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. dan sabarkan dirimu, ya, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Kita lanjutkan hadis 928. Hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Daud, Al-Hakim, Ahmad dan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalan Abu Uthman Al-Walid bin Abil Walid, dari Imran bin Abi Anas, dari Abi Khirash As-Sulami, wa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damih. Siapa yang menghajar, hajar apa ya? Memboikot, mendiamkan saudaranya selama setahun, itu sama saja mengucurkan darahnya. Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Al-Dhahabi, Imam Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan demikian pula yang dikatakan Al-Iraqi dalam Takhrijul Al-Ihya dan Al-Allama Ibn Murtadha Al-Yamani dalam Itharul Haq Al-Khalq. Ya. Kemudian kata beliau, tampak kepadaku bahwa memang demikian. Semua perawinya semuanya selain sahabat itu perawi muslim. Ya. Dan dahulu dalam kitab Al-Mishkah kata beliau, aku pernah mengatakan sanadnya layyin. Bukan, tetapi kemudian beliau di sini membetulkan bahwa yang benar sanadnya sahih. Itulah memang ya, ulama itu terkadang rujuk. Syekh Al-Albani terkadang dalam satu tempat menganggap dhaif. Tapi setelah beliau pelajari lagi, ternyata tampak kepada beliau bahwa hadis itu sahih. Maka beliau merujuk. Atau terkadang dalam satu tempat beliau mengatakan sahih. Tapi setelah beliau pelajari lagi, ternyata tampak kepada beliau ilatnya, penyakitnya. Maka beliau mendhaifkan. Dan itu lumrah. Ya. Rujuknya ulama yang tadinya berpendapat A kemudian jadi B itu lumrah, akhi. Sekarang Imam Syafi'i, beliau kan punya dua qaul, ya kan? Ada qaul qadim, qaul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Imam Ahmad, kalau antum baca kitab Bidayatul Mujtahid misalnya, terkadang Imam Ahmad dalam satu pendapat, dalam satu permasalahan ada tiga riwayat. Dalam satu riwayat mengatakan boleh, dalam satu riwayat mengatakan haram, dalam satu riwayat tawakuf. Nah, bisa terjadi, bisa. Karena itulah para ulama, akhi. Ya. Maka, tapi terkadang, Pak, sebagian orang awam mengatakan sikap itu sikap pimplin-plan, katanya. Ini gimana sih, Ustadz? Kemarin ngomongnya A, sekarang kok B? Kita katakan, akhi, kalau memang dia rujuknya karena dengan ilmu, lumrah. Yang namanya ilmu itu akan terus bertambah. Alhamdulillah. Yang salah itu, setelah jelas pendapatnya salah, gak mau rujuk. Ya, makanya kata para ulama, ya, arruju' ilal haq khairun minat tamadhi alal batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas apa? Kebatilan. Sudah tahu kita batil karena malu. Disebut salah, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak mau rujuk kepada kebenaran. Nah ini, akhi, jelas ini bukan sifat seorang yang beriman. Orang yang beriman tuh, akhi, kebenaran tuh segala-galanya buat dia. Kebenaran lebih berharga daripada harga dirinya dia. Dia enggak masalah malu. Demi kembali-kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu memang jalan menuju surga. Ikhwatul Islam, azakumullah. Dahulu para sahabat, akhi, ya, bagaimana mereka luar biasa di dalam berpegang kepada kebenaran. Demikian pula para ulama setelahnya. Ya, sampai-sampai di antara ulama ketika beliau sedang ceramah, kemudian setelah selesai ceramah ada yang mengingatkan bahwa itu salah. Langsung beliau naik lagi. Maaf, tadi saya salah. Iya. Saudara kita membenarkan saya tadi. Saking demikian, akhi, ya, haris mereka itu semangat untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Hadis ini akhi kita ambil faedah, haram hukumnya memboikot seorang muslim atau mendiamkan seorang muslim tanpa udzur syar'i. Tanpa udzur apa? Syar'i. Gara-gara ada masalah dunia, kita enggak suka sama orang tersebut karena masalah dunia, kita enggak suka sama orang tersebut karena ia pernah menyakiti hati kita, akhirnya kita diamkan, diboikot, sudah enggak mau peduli lagi sama dia. Kata Rasulullah, memboikot seorang mukmin setahun lamanya itu dosanya sama dengan mengucurkan dosa apa darah dia. Sekarang mengucurkan darah seorang muslim haram enggak, Pak? Haram, Pak. Ya. Bahkan selama dua muslim itu saling memboikot, maka selama itu pula amalnya belum diangkat kepada Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di bulan Syaban Allah menengok dan melihat kepada apa? Ya, hamba-hambanya. Lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka kecuali dua orang. Yang pertama orang yang musyrik, dan yang kedua orang yang musyahin. Yang kedua orang yang musyahin. Musyahin itu yang berantem sama saudaranya. Iya. Dan menurut Abu Daud bahwa setiap hari Senin dan Kamis, amalan itu ditampakkan kepada Allah kecuali dua orang. Orang musyrik dan musyahin. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, Anziru hadain. Tangguhkan amal dua orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Sampai keduanya damai. Maka akhi, jangan sampai akhi, kita menghajar seseorang hanya karena hawa nafsu kita. Hanya karena ya, dia melakukan kesalahan kepada kita, dan itu sebetulnya kesalahan yang sifatnya manusiawi. Apalagi kalau ternyata kesalahan itu yang sifatnya apa, menghajar itu hanya karena persaingan duniawi. Wah, si fulan ini menyaingin bisnis saya. Akhirnya kita enggak mau ngomong sama dia, cemberut sama dia. Enggak boleh, akhi. Iya. Bahkan terkadang pedagang-pedagang gara-gara rebutan lapak, Pak, di pengajian. Wah, ini punya saya. Wah, berantem. Besoknya enggak mau ketemu. Ketemu sambil saling berpaling, enggak mau ucapkan salam. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la yahillu li mu'minin an yahjura akhahul muslim. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot muslim yang lainnya fauqa thalath, lebih dari 3 hari. Enggak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali kata para ulama, kalau boikot itu udzurnya syar'i. Contohnya apa? Kita memboikot seseorang karena pemikirannya yang nyeleneh. Kita tahu ini pemikirannya sangat sesat sekali ini. Dia mengatakan katanya para sahabat semua kafir. Dia mengatakan katanya Al-Quran itu tidak, ya, tidak otentik lagi. Wah, ini bahaya. Kalau ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan cara memboikotnya dan itu maslahat, tidak apa-apa. Karena masalah hajar menghajar itu, Pak, di sana ada duabit-duabitnya, Pak. Ada batasan-batasannya. Tidak seenaknya. Kapan kita boleh menghajar, kapan tidak boleh. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, menyebutkan dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah Wal Jamaah Min Ahlil Ahwal Wal Bidah. Di sana ada duabit-duabit, batasan-batasan yang harus dilihat dalam masalah menghajar. Ya, ya. Yaitu apa? Menimbang maslahat dan mudarat. Pertama, kata beliau, melihat kepada orang yang menghajar. Kira-kira ketika dia menghajar, maksudnya memboikot orang tersebut, manfaat enggak? Dia punya kekuatan enggak? Antum tinggal di sebuah masyarakat yang rata-rata berbuat maksiat. Antum mau hajar semuanya. Pokoknya saya enggak mau salam, gua mau kalam, wala. Lah, antum sendirian di kampung itu. Ya, justru antum yang dihajar. Wajar, bukan dihajar lagi, dihajar. Ya, tidak maslahat. Kalau ulama di zaman dahulu sunnah kuat, ketika mereka menghajar ahlul bid'ah misalnya, ya, manfaat sehingga orang pun kemudian selamat dari pemikiran dia yang menyesatkan. Ikhwata Islam, azakumullah. Kemudian juga melihat kepada keadaan orang yang dihajar. Apakah kira-kira dia bisa mengambil manfaat tidak dari hajarnya kita? Atau kita malah kita mau menghajar dia, dia malah semakin lari dari kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Kita malah membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Ya. Dengan semangatnya antum mau menghajar si fulan. Kenapa antum menghajar si fulan? Itu orangnya enggak mau melaksanakan sunnah. Ya. Akhirnya antum enggak mau salam wala kalam. Akhirnya orang ini bingung, kok saya tiba-tiba digituin. Ya. Dalam keadaan orang ini misalnya baru ngaji dan yang lainnya, dalam keadaan kemudian dia itu masih belum kokoh. Terjadi Pak di Perancis Pak, dan ini diceritakan langsung oleh teman saya. Ada seorang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, kemudian dia melakukan sebuah perbuatan yang dia gak tahu dia kalau itu adalah perkara yang haram. Dihajar sama teman-temannya. Dalam keadaan dia baru masuk Islam. Akhirnya dia berpikir, oh seperti ini Islam ya. Akhirnya dia balik lagi ke agamanya yang dulu. Murtad lagi. Makanya ya akhi, menghajar itu ada dhabit-dhabitnya akhi. Ingat akhi ya, memang hajar itu manhaj al-sunnah wal jamaah, tapi di sana ada batasan yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua akhi, tujuan hajar itu adalah untuk memberikan hidayah. Kalau ternyata tujuannya tidak terrealisasi, bahkan yang ada adalah semakin lari dia, bahkan semakin membantu setan dia, maka pada waktu itu yang lebih baik jangan dihajar. Iya. Kita berusaha untuk dakwahi dia, kita dekati dia. Nah ini akhul Islam, azakumullah. Hadis 929. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari dalam kitab Fawaid Muntaqah. Demikian pula Al-Humaidi dalam musnadnya dan Ibnu Asakir. Dari Abdullah bin Abdurrahman, anna naharan, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nahar dari Abdul Qais, kana yaskunu fi Bani Najjar, ia tinggal di Bani Najjar. Wa kana yadhkuruhu bi fadlin wa salah, dan ia sering disebut dengan keutamaan dan kesolehannya. Akhbarahu anna sami'a Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ia menyebutkan tentang keutamaan dan kesolehannya. Wa ia mengabarkan bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yas'alul 'abda yaumal qiyamah hatta la yaqul, fama mana'aka idza ra'aital munkar an tunkirah, fa idza laqana Allahu 'abdan hujjatahu qala ay rabb wasiqtu bik wa faraqtu minan nas. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat, sampai-sampai Allah berfirman, apa yang mencegah kamu ketika kamu melihat kemungkaran untuk kamu mengingkari? Kenapa kamu tidak ingkari? Ketika Allah pun menyampaikan hujahnya kepada hambanya, maka si hamba ini berkata, ya Rab, aku dahulu percaya kepada engkau, tapi aku takut kepada manusia. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini jayyid, dan perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Dan Nahar ini, Al-Abdi, ia adalah seorang yang saduq. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi, subhanallah, bahwa semua perbuatan kita nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Sampai-sampai kita ditanya, apa yang mencegah kamu untuk mengingkari ketika kamu melihat kemungkaran? Masya Allah. Ya, ngeri Pak di zaman sekarang nih Pak. Kita duduk di angkot depan perempuan, ya, gak pakai jilbab, kita diam seribu bahasa. Kita melihat berbagai macam kemungkaran di zaman sekarang ini, Masya Allah. kita tak pernah berterbetik untuk mengingkari kemungkaran. Apa yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya, hey fulan, apa yang menghalangi kamu untuk mengingkari? Sementara kamu melihat kemungkaran itu, apa yang kita jawab, Pak? Kita jadi bingung ini. Tapi Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisanihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengingkari dengan apa? Tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Akhul Islam, azakumullah. Di zaman kita di Indonesia, terutama ya di negeri kita, di kota kita, di sini, yang namanya kemungkaran, ya Allah, ya, di mana-mana, Pak. Kadang untuk mengingkari kemungkaran kita tidak mampu, ya. Maka tentunya kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita, setidaknya hati kita apa? Mengingkari. Setidaknya hati kita mengingkari. Ya, sekarang kalau kita melihat perempuan cantik enggak pakai jilbab, bukannya diingkari hati kita, malah menikmati gitu kan. Wih, cantik banget nih cewek. Ya. Bukannya mengingkari hati kita, malah menikmati. Kalau sudah tidak mengingkari berarti dosa di hati kita itu. Ya. Ini yang menjadi permasalahan, Masya Allah, di zaman kita ini. Kita ini subhanallah, setiap keluar rumah tidak lepas dari yang namanya apa? Maksiat di jalan-jalan, kemungkaran di mana-mana. Bahkan terkadang ya saudara-saudara ketis kita sendiri melakukan itu, sementara kita tidak bisa lagi mengingkari. Akan tetapi tentu akhi, mengingkari kemungkaran pun di sana ada apa? Etika-etikanya. Ya. Tidak apa namanya, terkadang kita kan wah, tahu hadis ini kita harus ingkari kemungkaran, akhirnya apa? Wah, langsung ingkari, ngawur caranya. Ini pun enggak boleh. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengingkari kemungkaran sebaik-baik mungkin, Pak. Ya. Kita tidak ingin seperti ada sebuah kelompok yang kalau mengingkari kemungkaran serbu hancurin dah. Kita tidak ingin seperti itu. Tapi kita berpikir bagaimana kita bisa mengingkari kemungkaran sebaik mungkin. Coba misalnya di antara kita ya, berpikir bagaimana mendakwahi, mengingkari orang-orang yang belum dapat hidayah, tapi dengan cara lembut, cara yang baik. Bagaimana caranya? Ya, dahulu ada seorang teman, Pak. Dia melihat tetangganya enggak pernah sholat, diajak sholat enggak pernah sholat. Ya, setiap kali dia mau sholat pergi, Pak, sholat, ya monggo silakan. Dianya enggak sholat. Makanya keesokan harinya dia pergi ke rumah temannya itu, bawa kain kapan, Pak. Loh, Mas, kamu ngapain kemari bawa kain kapan? Enggak. Nanti kamu bakalan dikapankan loh seperti ini loh. Nanti setelah kamu meninggal dunia, kamu gimana di hadapan Allah, enggak mau sholat? Ya. Ada caranya terkadang, Masya Allah, ya. Seperti halnya di zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka memberikan, mengingkari kemungkaran tapi dengan cara yang baik. Demikian pula kita coba berpikir di zaman ini. Ya, semampu kita tentunya, semampu kita. Kalau kita bisa hanya sebatas dengan cara bikin seperti itu, kita berikan, antum pergi misalnya di bis, ya udahlah, ya, kita bagi-bagikan aja ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Mudah-mudahan dibaca gitu kan. Alhamdulillah, setidaknya kita ada andil dalam rangka mengingkari kemungkaran. Tidak diam seribu bahasa. Kita terkadang berpikir, yang penting kan saya udah ngaji. Orang lain mau berbuat gimana, kita serah. Tidak, Pak. Kita berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Ya, apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah ketika Allah bertanya, hey fulan, kenapa kamu diam tidak mengingkari? Sementara kamu mampu untuk mengingkari. Apa yang jawaban kita, yang akan kita jawab nanti pada hari kiamat? Allah, ini ya perkara yang harus kita pikirkan bersama-sama, ya akhal Islam, anzakumullah. hadis selanjutnya 930. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad juga, Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq, dari jalan Ja'far bin Sulaiman, dari Abu Tariq, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah secara marfu. At-Tirmidzi berkata hadis ini gharib. Rasulullah SAW sabda, "Man ya'khudz 'anni ha'ula'il kalimat fa ya'malu bihin?" Siapakah yang mau mengambil dariku kalimat-kalimat berikut ini untuk dia amalkan? Ayu'allimu man ya'mal bihin, atau mengajarkan orang yang mau mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, faqultu ana ya Rasulullah, lalu aku berkata, aku hai Rasulullah, kata Abu Hurairah. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan, maka Rasulullah pun memegang tanganku dan beliau menyebutkan lima perkara. Faqala ittaqil maharim takun a'badan nas, jauhilah yang haram, misalnya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah, yang paling abid kamu. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas, ridha'lah dengan ketentuan yang Allah bagikan kepadamu, misalnya kamu menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, berbuat baiklah kepada tetanggamu, misalnya kamu menjadi seorang mukmin. Wa ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman, dan sukailah untuk manusia sebagaimana kamu sukai untuk dirimu, misalnya kamu menjadi seorang muslim. Wala tukthirid dhahik, jangan banyak-banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya. At-Tirmidzi berkata Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Syekh Albani berkata yang benar Al-Hasan mendengar dari Abu Hurairah secara umum, secara global. Ya. Namun Al-Hafidz menjelaskan bahwa Al-Hasan ini mudallis dan dia meriwayatkan dengan an, sedangkan mudallis kalau meriwayatkan dengan an itu tidak bisa diterima. Terlebih juga di dalam sanadnya ada penyakit lain. Apa itu? Abu Tariq ini majhul. Tapi hadis ini mempunyai jalan lain dari hadis Abu Hurairah. Ya, dikeluarkan Al-Bazzar Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud dari Makhul, dari Wasilah, ya darinya. Dan Makhul yang mendengar dari Wasilah. Namun sayang baqiyah, ya, atau sisa sanadnya pada mereka ada kelemahan. Ya. Dan dikeluarkan juga Al-Kharaiti, ia berkata haddatsana Nasr bin Daud As-Saghani, ia berkata haddatsana Abu Rabi Az-Zahrani, ia berkata haddatsana Ismail bin Zakaria dari Abu Raja, dari Burd bin Sinan, dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Abu Hurairah. Di mana di situ Rasulullah bersabda dengan lafaz kun wari'an, ya takun a'badan nas, jadilah kamu orang yang wara', misalnya kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas, jadilah orang yang qanaah, misalnya kamu orang yang paling, menjadi orang yang paling bersyukur. Ya, dan sisanya hampir sama. Syekh Albani berkata sanad ini sahih, semuanya perawinya thiqat dan dikenal, sehingga hadis ini ya sahih. Ya, hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa ada lima perkara yang Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mau mengambil lima perkara ini ya dariku untuk diamalkan, atau setidaknya ia mengajarkan kepada orang yang ingin mengamalkannya. Apa itu? Ya, insyaallah antum ingatkan hadis 930 ya. Belum selesai. Saya suka lupa soalnya. Apa hukum menyamai gerakan imam dalam salat? Menyamai gerakan imam dalam salat itu haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan juga dikarenakan Rasulullah melarang untuk musabaqatul imam. Musabaqah itu mendahului apa, berlomba-lomba bersama dengan imam. Maka kalau gerakan kita dengan imam sama, maka ini jelas tidak sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa imam itu hendaknya diikuti. Karena kata-kata diikuti itu harus di belakang, Pak. Yang kedua juga Rasulullah SAW sabda, "Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Apabila imam sudah bertakbir, maka kalian bertakbir. Berarti biarkan imam dulu melakukan gerakan sempurna baru kita ikuti. Makanya dahulu Anas bin Malik berkata, "Kami dahulu tidak berani untuk membengkokkan punggung kami untuk sujud sampai kami melihat Rasulullah sujud di atas tanah." Ketika mereka melihat Rasulullah sudah sujud, baru mereka turun sujud. Kalau kita terkadang sebatas mendengar komando imam Allahu Akbar, langsung kita bergerak tanpa melihat imam dulu. Akibatnya apa? Terkadang si imam takbirnya duluan daripada gerakannya. Ketika si imam takbir duluan, baru kemudian setelah itu bergerak, akibatnya apa? Makmum yang duluan. Iya. Barangkali si imam itu mau mengamalkan sebuah hadis Nabi SAW, bahwa Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, ya, ketika mau ruku beliau takbir dahulu kemudian ruku. Iya, takbir dahulu kemudian ruku. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita akhirnya malah mendahului imam, na'udzubillah. Bagaimana kalau kita mendiamkan orang non-muslim karena cara bicara menyakiti hati? Gak masalah. Ya, menyakiti orang yang seperti itu. Hatta dia seorang muslim, tapi kalau ngomong selalu menyakiti hati, kemudian akhirnya kita menjauhi dia, gak masalah. Karena itu termasuk udzur syar'i, akhi. Ya, daripada kita akhirnya malah berantem sama dia, daripada kita juga ya melihat akhlaknya yang buruk seperti itu malah terpengaruh dengan dia. Tapi kalau kita masih bisa memberikan nasihat, masih bisa memberikan apa namanya, ya, peringatan, maka itu jelas itu lebih baik. Kalau mendiamkan saudara karena melawan orang tua dan suaminya gimana? Ya setidaknya antum memberikan dulu nasihat. Ya, hajar itu kali kita lakukan kalau memang ada manfaatnya. Misalnya saudara antum memang butuh sama antum, selama ini antum juga bantu dia. Ketika antum diamkan dia, jadi dia bingung, kenapa dia saya didiamkan sama dia. Tapi antum mendiamkan dia, malah saudara antum tambah ya semakin lagi menjadi-jadi. Berarti tujuan hajarnya tidak terpenuhi. Maka kita coba cari cara lain lah, gimana caranya begitu. Anas sering menjauhi saat ada ikhwan menggibahi saudaranya. Apa sikap anak ini baik? Baik. Kalau memang kita tidak bisa mengingkari, mendingan kita pergi. Allah berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi." Apabila kamu melihat suatu kaum yang tenggelam dalam memperolok ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka berbicara dari dalam pembicaraan yang lain. Kalau ternyata dia menggibah, dan menggibah itu dosa, dan kita tidak bisa mengingkari, ya udah kita pergi aja. Iya, enggak masalah seperti itu. Kultum qobla tarawih dan ba'da salat subuh setiap harinya gimana, Ustaz? Kalau itu dianggap oleh masyarakat seakan-akan sebuah sunnah, tidak boleh. Misalnya mau bikin kultum kadang kan masyarakat kalau pas sholat tarawih itu belum Ramadan pada ngumpul kan gitu. Kita ambil kesempatan, nah kesempatan untuk mendakwahi mereka. Silahkan kalau memang itu sebagai sebuah kesempatan, tapi jangan dirutinkan sehingga akhirnya dikira oleh orang bahwa itu termasuk bagian sholat tarawih. Dan kenyataan yang ada sekarang itu sebagian banyak masjid yang menganggap kultum itu bagian tarawih, Pak. Bahkan sebagian mereka menganggap sunnah. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena menganggap sesuatu yang bukan sunnah sebagai sunnah. ya sesuatu yang bukan termasuk ritual itu dianggap sebagai itu masuk dalam ritualnya. Padahal kalau kita perhatikan sholat tarawihnya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tak pernah kita mendengar mereka tuh bikin yang namanya apa? Kultum tarawih, khutbah tarawih misalnya. Iya. Nah, ini yang harus kita pahami ya akhwat Islam. Adapun ceramah kultum setelah sholat subuh, sebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW setelah sholat subuh biasanya beliau bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Kalau ada yang bermimpi, beliau tafsirkan. Ya, itu hampir tiap subuh Rasulullah seperti itu. Berarti itu menunjukkan kalau kita habis subuh memberikan apa namanya kultum, nasihat yang baik, tidak masalah. Ya, Rasulullah SAW juga melakukan itu kok. Saya pernah mendengar hadis, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam akan dihindarkan dari kefakiran. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaifun jiddan, sangat lemah, tidak bisa diamalkan. Tapi kalau antum mau baca Al-Waqi'ah silakan, tapi jangan punya keyakinan tertentu. Kecuali dengan dalil. Yang dianjurkan Rasulullah, biasanya Rasulullah kalau malam itu baca Al-Mulk. Biasa juga beliau membaca Sajdah. Juga Rasulullah biasa membaca surat Banu Israel. Ya. Ana pernah bermuamalah dengan ikhwan, saat itu ana melakukan kesalahan. Ikhwan itu marah-marah dan mengatakan kata-kata yang kasar. Hingga istri ana menangis karena mendengar itu. Alhamdulillah masalah sudah selesai. Ana sudah minta maaf, sampai saat ini tidak berani bermuamalah dengan ikhwan tersebut, takut dengan marah-marahnya lagi. Memang Pak, mungkin kita harus pahami dulu waktu itu dia marah-marah. Kadang ada orang Pak, sifatnya memang kita sudah ketahui temperamenan, mudah marah. Maka orang seperti ini ya gak masalah, kita hati-hati ya, atau menjaga jarak gak masalah. Tapi kalau kita tahu dia sebetulnya orangnya bukan temperamenan, tapi sedangkan manusia itu terkadang dalam keadaan-keadaan tertentu marah. Mungkin karena dia sedang pusing, banyak kerjaan, mungkin dia sedang mikirin banyak utang, mungkin sedang ada masalah di rumah tangganya, di kantornya, antum tambah lagi marah. Padahal kita tahu orang ini sebetulnya gak suka marah. Ya, maka pada waktu itu lumrah aja lah kita maafkan. Yang namanya juga manusia tidak lepas dari apa? Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Nonton debat capres gimana Ustaz? Pak, manfaatnya apa sih Pak? Menambah iman enggak, nambah ilmu juga enggak. Adalah ya, mendingan juga apa namanya nonton ustaz ceramah aja lah. Ya, kok ceramah ada manfaatnya, bisa nambah iman, nambah ilmu. Ya, maka itu lebih manfaatnya lah daripada kita menonton sesuatu yang tidak akan menambah kepada kita maslahat dan manfaat. Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.